Kalau kita berzikir itu tanpa ikut tarekat misalnya, itu sampai nggak kita kedekatan kita dengan Allah? Antum nggak pakai tarekat, terus zikirnya zikir apa? Biasa yang Nabi lakukan di adalah tip hadat, maksurat, macam-macam. Tahu dari mana itu dari Nabi? Dari guru-guru kan? Ya, itu tarekat juga. Cuma gurunya nggak kasih tahu itu tarekat. Ijazah umum jadi. Ijazah ammah. Ijazah ammah. Bedanya kalau antum nggak dibimbing. Jadi ada zikir yang ammah, ada yang khasah. Kalau tidak dibimbing, biasanya disiplinnya kurang. Rasain aja sendiri. Benar nggak? Ibnu Taimiyah bisa zikir selama itu karena dia punya guru, contohnya dia. Gurunya begitu. Gurunya ini punya guru lagi. Terus begitu sampai ke Abdul Qadir Jilani. Si Abdul Qadir itu bisa sehari semalam dia gak beranjak dari tempat duduknya. Nah itu nyampe ke Ibnu Taimiyah dari pagi sampai zuhur, Pak, bisa. Ada yang sudah bisa begitu? Belum. Kita dulu waktu kecil 40 hari 40 malam pagi beranjak di situ aja ya, paling kalau mau buang air kecil, buang air besar, seperlunya. Selebihnya di tempat itu aja. Alhamdulillah saya pernah mengalami itulah. Jadi ngertilah rasanya. Nikmatnya bukan main. Jadi orang kalau ingin menikmati hakikat hidup, dia harus punya wazifah zikir. Dia harus punya latihan zikir yang dia nanti sudah istiqomah di situ. Ditambah ilmu mengenal Allah. Kalau enggak, dia enggak punya arah hidup dan dia tidak akan pernah menikmati hidup. Mohon maaf nih. Orang nikah, malam pertama baca doa kan? Baca doa enggak? Zikir juga, Pak. Orang mau makan, mau menikmati makan, pakai zikir enggak? Maka dunia ini jika tidak diiringi dengan zikrullah, enggak ada, Pak, nilainya. Enggak ada manfaatnya. Enggak berasa enak. Oke. Okay. Ya, jadi nikmatud dunya wal akhirah bizikrillah. Nikmat dunia dan akhirat itu dengan zikrullah. Supaya istiqamah dalam berzikir, maka hendaklah punya guru yang ideal, bukan sempurna. Guru yang ideal. Ya, sempurna hanya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi antum sudah bertarekat, cuma tidak dikasih tahu sama gurunya. Ngamalin rotibul hadad kan? Ba'lawiyah itu, ya. Ngamalin Hizib Bahar, Syaziliyah. Ngamalin Maksurat, ya Safiyah, Hasafiyah. Ngamalin apa lagi? Zikir? Tanya ya. Ada yang nanya? Ustaz, tanya Ustaz. Siapa nih? Oke. Kirain suara dari mana? Yang terdahulu, yang mereka-mereka orang-orang dulu itu mencapai sufi, mereka lewat kajian atau lewat riyadhah, Ustaz. Pinter. Terus keduanya ini, mohon maaf, perkembangan tentang perkembangan ilmu agama sekarang, ya kita kan orang-orang Nahdien kan arahnya ke tasawuf ya, Ustaz. Tapi kalau lihat perkembangan ilmu agama yang dilakukan oleh orang Nahdien sendiri sekarang ini, masalah toleransi, ini saya memandang dari sudut edukasi agak-agak mengkhawatirkan, karena masalah selawat, masalah rebana ini sudah masuk ke gereja. Yang paling mengerikan waktu azan itu di dalam gereja, ini video yang berkembang ya, di dalam gereja itu ada yang azan tapi semuanya ada yang pakai jilbab, ada yang enggak. Ya. Itu enggak ada yang sholat, mereka hanya nunggu khutbah. Ini apa perkembangannya Syiah atau orang-orang Nahdien ini, afwan Ustaz, ana enggak paham. Mohon maaf, itu pertanyaan yang kedua. Mohon maaf Ustaz. Iya. Yang penting sebenarnya yang pertama, yang kedua itu urusan apa, opini-opini yang sedang dibuat untuk menghancurkan NU. Saya mohon maaf Ibu, saya bukan orang NU. Ya? Oke, tolong diluruskan. Tapi saya mencintai NU karena saya punya guru banyak orang NU. Dan nama saya diambil dari pendiri NU. Ayah saya cerita namamu dari Hadratu Syekh Hasyim Asy'ari. Dan sanad keilmuan hadis saya beberapa, ada yang dari jalur NU, ada yang jalur yang lain. Ya, NU emang ada agenda untuk menghancurkannya. Kenapa? NU dan Muhammadiyah itu dua sayap Indonesia. Satu patah, Pak, tunggu. Negeri kita konflik terus. Konflik terus. Maka dihancurkan mulai dari luar atau di dalam. Dari dalam, ya, dibuat, dimunculkan pemahaman yang gak benar. Dari luar, diserang seperti tadi. Masih ingat kemarin, tahun-tahun lalu, karena ada persoalan politik, kemudian orang NU diidentikan dengan Islam Nusantara. Ya kan? Akhirnya orang benci sama NU, Pak. NU Nusantara. Emang masalah Islam Nusantara? Tergantung definisinya. Jika definisinya Islam yang dibuat oleh orang Nusantara, yaitu bid'ah. Tapi kalau Islam di Nusantara, maka itu guru saya Kiai Ali Mustafa Yaakub juga gak masalahin. Tergantung definisi. Kita tanya ke orang NU, definisi NT apa? Ternyata Islam Nusantara itu definisi pembuat istilah itu, Kiai Ma'ruf Amin, ya. Apa katanya? Islam Nusantara menurut kami, menurut beliau, itu Islam yang berakidah Ahlussunnah Asy'ariyah, bermazhab fikih yang empat, lalu bertasawuf. Loh, sama kayak Al-Azhar dong. Namanya beda. Gitu. Tapi karena agenda politik yang menghancurkan NU dari luar dan dari dalam, berhasil gak, Pak? Gak berhasil, alhamdulillah. Karena banyak wali-wali Allah yang mastur di Jawa. Banyak wali-wali Allah yang mastur di Banten, di Cirebon, di Betawi, banyak, Pak. Dan mereka mendoakan NU. Nahdlatul Ulama. Ya. Apakah yang lebih dahulu? Manakah yang lebih dahulu untuk mencapai ma'rifat sufi itu? Apakah riyadhah dulu atau apa tadi? Riyadhah atau ma'rifat gitu ya? Ya. Kita dibandingkan umat terdahulu umurnya pendek atau panjang? Pendek. Umat terdahulu ada yang ibadah 500 tahun, itu masuk sorga kata Allah dengan rahmatku. Dia merasa dengan amalku ditolak oleh Allah, mau dimasukin ke neraka dia minta-minta, ya Allah, ya udah masukin saya dengan rahmat. Ada orang gak punya amalan, maksiat semua, jadi lembaran hisapnya itu maksiat semua, udah mau digiring oleh malaikat neraka, tiba-tiba Allah bertitah, buka dadanya, ternyata ma'rifatullah ada dalam kalbunya. Allah, Allah, Allah, la ilaha illallah. Di riwayat Imam At-Tirmizi, la ilaha illallah di kalbunya. Di riwayat Imam Al-Baihaqi, Allah, Allah, Allah. Digabung duanya, Pak, isinya ma'rifatullah, mengenal Allah. Di akhir zaman ini, kita kuat gak ibadah seperti Sunan Kalijaga, Kalijogo, Syekh Abdul Qadir Jilani? Kuat gak? Syekh Abdul Qadir Jilani itu lebih dari 25 tahun sama dengan Abu Hanifah, Abu'l Hasan Asy'ari, pendiri akidah Asy'ariyah itu, 20 tahunan lebih mereka wudu subuhnya pakai wudu isya. Gimana caranya? Enggak batal, Pak, dan enggak tidur. Kuat enggak? Ibnu Arabi dikafirkan orang, Pak. Orang yang dikafirkan gak nyampe 7 hari mati. Datang dia ke sana, dia takziah, dia bacakan la ilaha illallah 70 ribu kali, dia hadiahkan untuk orang yang mengkafirkan dia. Sanggup gak? Kita disentil dikit marah-marah. Ya. Bener gak? Kita kritik imamnya, dia marah-marah. Gak sanggup kita. Maka di akhir zaman ini, dibaliklah, ada ijtihad baru. Tariqat itu jangan klasik lagi, jangan kaku lagi. Mulai dari ma'rifatullah, baru turun ke ilmu hakikat, baru turun ke ilmu tariqat, baru turun ke ilmu syariat. Tetap kita jalanin syariat, kita bertariqat, kita belajar ilmu hakikat. Tapi yang kita mulai belajarnya apa? Ma'rifatullah. Kenali dulu yang disembah, baru sembah dia. Ilmunya kan sudah ditulis oleh mereka yang dulu ibadah puluhan tahun, ditulis pada kitabnya, dan diijazahkan ke murid-muridnya. Itu tinggal kita kaji. Bahkan tersimpan dalam kalbu para ulama-ulama wali-wali Allah hari ini. Nah, kita ambil ilmu mereka dari kalbu mereka, dari kitab mereka, baru kita beramal. Nanti hasilnya gimana, Pak? 2 rakaat orang bermakrifat itu lebih afdol daripada 1000 rakaat orang jahil tapi ahli ibadah. Kan begitu di hadisnya. Ya, orang alim sholat, orang alim tidur. Di sini juga ada. Kata beliau, orang arif jika tidur itu lebih afdol daripada orang yang jahil sholat. Ada di sini. Bukan kita melebih-lebihkan. Emang begitu hadisnya, begitulah ulama mengartikannya. Jadi, Bapak Ibu yang makan Allah, di zaman ini kita emang gak kuat. Bapak gak usah ikut tarekat yang aneh-aneh. Ya, nanti saya tunjukin tarekat apa yang Bapak belajar nanti. Tarekat yang isinya ma'rifatullah, lalu beramal. Ma'rifatullah, beramal. Gak boleh pisah ini. Ya, tapi ma'rifat itu adalah afdalul amal, amal qalbu. Saya tutup dengan hadis Nabi. Nabi ditanya, wahai Rasulullah, apakah amal paling afdal? Kata beliau, al-imanu billah. Iman kepada Allah. Iman di mana? Di kalbu atau di badan? Di kalbu. Maka Imam Bukhari, Imam Ibnu Hajar mengatakan, amalan paling afdal adalah amalan kalbu. Apa itu? Mengenal Allah. Yakin kepada Allah. Dua itu aja Pak. Mengenal Allah, buahnya yakin kepada Allah. Nah, kalau Ibnu Qayyim, dia balik. Zikir itu bahtera mengantarkan orang kepada ma'rifat. Nah, ini tarekat orang lama. Mereka ibadah bertahun-tahun supaya nambah ma'rifat. Sekarang dibalik Pak, dirukhsah oleh ulama-ulama akhir zaman yang mereka telah mewarisi ilmu-ilmu. Kan kita ini kayak apa ya? Hulu muara. Ini sekarang udah di muara Pak. Saringannya ada sama kita. Tinggal kita saring. Ambil, ambil, ambil, ambil, ambil, ambil. Mana yang sesuai dengan zaman ini. Yang penting kita bisa mengenal Allah. Bermakrifat kepada Allah. Mengenal hakikat keyakinan sejati. Bertorikot, berjalan menuju Allah. Dan mengamalkan syariat yang zahir. Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah kesimpulannya. Loh, ada tambahannya Pak. Yaudah, gak apa-apa Pak. Mohon maaf Ustaz, ya, tadi dikatakan kan ada sholatlah kamu dengan bermarifat. Yang dimaksud dalam bermarifat di dalam sholat ini apakah bacaannya kita harus mengerti atau juga gerakannya ada yang tersirat maupun tersurat. Ini bagaimana Ustaz? Tolong dijelaskan. Terima kasih. Taip, taip. Sholatlah kamu dengan bermarifat. Begitu kata orang ya. Kalau kata Nabi enggak begitu Pak. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah kamu seperti kamu melihat aku salat. Kata Imam Nawawi, enggak sanggup kamu salat seperti Nabi salat. Maka Nabi ngomong, sesebatas yang kamu lihat deh gitu. Kita ngelihat Nabi salat enggak? Enggak, yang kita lihat siapa? Guru kita salat. Bapak ngelihat fisiknya apa kalbunya? Baru fisiknya, karena belum punya ilmu kolbu. Ya. Nah, besok kan mulai trial tuh belajar ilmu zikir sama Ustaz Rusdi. Nah, nanti saya beri juga beberapa. Nah, biar dialah belajar zikirnya, nanti kita tebar dikit-dikit ilmu ma'rifatnya insyaAllah. Ilmu ma'rifat itu Pak, membuat 4 rokaat terasa 1 rokaat. Itu ciri-cirinya. Membuat Bapak rindu duduk di masjid ini. Itu ma'rifat, karena ma'rifat itu fiha lazzah. Di dalamnya ada lezat seperti orang yang jatuh cinta pengen ketemu terus. Ah, itu dia ma'rifat. Nah, kalau Pak sudah dapat tuh ilmu, nanti kita kecanduan. Jadi apa istilahnya? Kayak addiction tapi positif gitu. Kecanduan agama. Kecanduan ibadah nikmat. Nanti kata Nabi apa? Walaupun hadisnya dhaif tapi dia naik menjadi hasan li ghairi. Uzkurullah hatta yakulu ya. Hatta yakulul munafikun muraun. Berzikirlah kamu sebanyak-banyaknya sehingga orang munafik mengatakan kamu ente gila. Orang jam segitu kerja ente malah zikir. Itu dia ya. Ya coba aja sendiri Pak. Kita makanya lebih afdol ngaji. Bapak kalau ngaji ba'da subuh tahu-tahu udah syuruk. Ya kan? Tapi Bapak coba sendiri duduk. Baru 15 menit nyut-nyut-nyut-nyut di kaki. Tapi aneh, kok kalau ngaji gak kesemutan Pak kakinya? Benar gak? Kadang kita gak sadar gerak begitu aja. Asik di kepala menerima, di kolbu itu dia menyerap, di ruhani dia girang. Karena dia mendekat kepada sang yang sang kekasih hakiki. Saya kalau membahas itu bisa mewek-mewek, Pak, nanti aja. Ya. Semoga Allah nanti membimbing kita, bahkan mulai dari malam ini, ya, untuk mencapai pengenalan yang hakiki kepadanya. Amin. Ya Rabbal Alamin.